ra eleng janjine mbiyen kowe ninggal aku ora mikir-mikir tanpa masalah sing ono kowe moro ngato gawe ati iki citro milih terus penyu moto miringi langkahku niklas no awakmu mungkin iki wis karise aku kudu pisah tanpa aku ngerasa salah nelongso atiku nangis ning batinku kowe ninggal aku tanpa sebab merolongo yen wis ora sayang mending kowe ngomong ojo moro-moro ilang. Kowe ninggal aku tanpa sebab merolongo yen wis ora sayang mending kowe ngomong ojo moro-moro ilang yen wis ora sayang mending kowe ngomong ojo moro-moro ilang.